Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ketiga mulai dari halaman 636. Kitab Adab Kehidupan dan Akhlak Kenabian. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan matanya dari hal yang tiada disukainya. Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halus kulitnya, lembut lahir dan batinnya. Diketahui pada wajahnya akan kemarahan dan kesenangannya. Apabila bersangatan perasaannya atau emosinya, niscaya banyak beliau memegang janggutnya yang mulia. Beliau tiada berbicara dengan seseorang dengan apa yang tiada disukainya. Seorang laki-laki masuk ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada orang itu warna kuning. Lalu beliau tiada menyukai warna kuning itu. Maka beliau tiada mengatakan suatu pun kepada orang itu sampai ia keluar. Lalu beliau mengatakan kepada sebagian kaum yang ada di situ, kalau kiranya kamu katakan kepada orang itu tadi supaya meninggalkan itu, yaitu warna kuning. Seorang Arab Badui kencing dalam masjid di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bermaksud mencegahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kamu putuskan kencingnya." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Badui itu, bahwa masjid-masjid ini tiada patut untuk sesuatu kekotoran, kencing dan berak. Dan pada satu riwayat, dekati dia, jangan kamu jauhkan. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Pada suatu hari datang seorang Arab Badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta sesuatu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya. Kemudian beliau bersabda kepada orang Badui itu, aku telah berbuat baik kepadamu. Orang Badui itu menjawab, tidak, engkau tidak memberi kebaikan kepadaku. Yang meriwayatkan itu berkata, lalu kaum muslimin marah dan bangun berdiri menghadapi Badui itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat kepada kaum muslimin itu, bahwa cegahlah dari berbuat sesuatu. Kemudian beliau bangun berdiri dan masuk ke rumahnya. Dan beliau mengirim kepada Badui itu dan menambahkan kepadanya sesuatu. Kemudian beliau bersabda, aku telah berbuat baik kepadamu. Badui itu menjawab, ya benar, kiranya Allah membalas dengan kebajikan kepada engkau dari famili dan kerabat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, bahwa engkau telah mengatakan apa yang engkau katakan. Dan pada hati sahabat-sahabatku, ada sesuatu yang demikian itu. Kalau engkau suka, katakanlah di hadapan mereka apa yang telah engkau katakan di hadapanku. Sehingga hilanglah dari dada mereka apa yang ada di dalam dadanya terhadap engkau. Badui itu menjawab, ya, baik. Keesokan harinya atau pada sore hari itu, orang Badui itu datang, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa orang Badui ini telah mengatakan apa yang telah dikatakannya. Lalu kami tambahkan pemberian kepadanya. Maka sekarang ia mengaku bahwa ia telah senang. Benarkah demikian? Badui itu menjawab, ya, benar. Kiranya Allah membalas dengan kebajikan kepada engkau dan ahli dan kerabat. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwasanya seperti aku ini dan seperti orang Badui ini adalah seperti seorang laki-laki yang mempunyai seekor unta yang telah lari daripadanya, lalu diikuti oleh orang banyak untuk menangkapnya. Tetapi mereka itu tiada bertambah. Mereka itu tiada menambahkan unta itu kepada dekat, melainkan semakin lari. Lalu mereka itu dipanggil oleh pemilik unta itu, biarkanlah aku dan untaku. Maka sesungguhnya aku lebih sayang dan lebih mengetahui dengan unta itu. Maka pemilik unta itu datang di hadapan unta, lalu mengambil rumput untuk unta itu. Maka dengan perlahan-lahan ia mengembalikan unta itu, sehingga unta itu datang dan jinak, dan dapat ia mengikatkan alat kendaraan ke atas unta itu dan mengendarainya. Dan sesungguhnya aku, jikalau aku biarkan kamu, di mana laki-laki itu telah mengatakan apa yang telah dikatakannya, lalu kamu membunuhnya, niscaya ia masuk neraka. Penjelasan, kemurahan dan kelimpahan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang banyak kelimpahan dan kemurahan hati. Dalam bulan Ramadan, beliau adalah seperti angin yang dilepaskan berhembus tiada memegang sesuatu dari harta. Ali radhiyallahu an apabila menyifatkan Nabi berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang bermurah tangan, manusia yang berlapang dada, manusia yang sangat benar pembicaraan, manusia yang sangat menepati janji, manusia yang teramat lemah lembut kelakuan, dan manusia yang sangat memuliakan kekeluargaan. Barang siapa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tiba-tiba, niscaya takut kepadanya. Dan barang siapa bercampur baur dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengenalnya, niscaya mencintainya. Orang yang menyifatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak pernah aku melihat sebelumnya dan sesudahnya orang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidaklah sekali-kali dimintakan sesuatu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas agama Islam, melainkan diberikannya. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas. Seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta padanya, maka beliau memberikan kepada orang itu kambing yang ada di antara dua bukit. Lalu orang itu kembali kepada kaumnya dan berkata, marilah kamu semuanya masuk Islam. Sesungguhnya Muhammad memberikan sebagai pemberian orang yang tiada takut akan kemiskinan, dan tiada pernah orang meminta padanya sesuatu lalu beliau mengatakan tidak. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir. Orang membawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 90.000 dirham, lalu beliau letakkan atas tikar. Kemudian beliau bangun, lalu membagi-bagikan. Beliau tiada menolak seorang pun yang meminta, sehingga selesailah beliau membagi-bagikannya. Diriwayatkan Abul Hasan bil Ad-Dahak dari Hasan. Datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu meminta pada Nabi. Beliau menjawab, tidak ada suatu pun kepadaku, tetapi belilah atas tanggunganku. Apabila datang sesuatu kepada kami, niscaya kami lunaskan. Lalu sahut Umar, wahai Rasulullah, Allah tidak memberatkan engkau yang tidak engkau sanggupi. Nabi SAW tiada senang yang demikian. Lalu laki-laki itu berkata, belanjakanlah dan jangan takut akan kekurangan dari Tuhan yang mempunyai ars. Maka tersenyumlah Nabi SAW dan diketahui kegembiraan pada wajahnya. Tatkala Nabi SAW kembali dari perang Hunain, maka datanglah beberapa orang Arab Badui meminta sesuatu pada Nabi SAW. Sehingga mereka itu membawa Nabi SAW kepada sepohon kayu. Maka tersangkutlah kain selendang Nabi SAW pada pohon kayu itu. Lalu Rasulullah SAW berhenti seraya bersabda, "Berikanlah kepadaku selendangku. Jikalau aku mempunyai nikmat sebanyak duri ini, niscaya aku bagi-bagikan di antara kamu. Kemudian kamu tiada akan mendapati aku ini kikir, pendusta dan pengecut." Diriwayatkan Bukhari dari Jubair bin Mut'im. Penjelasan. Keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang suka menolong dan sangat berani. Ali radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya engkau melihat aku pada hari perang Badar. Kami berlindung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau yang paling terdekat kepada musuh dari kami. Dan beliau pada hari itu di antara manusia yang sangat perkasa." Ali radhiyallahu anhu berkata pula, "Apabila perang telah berkecamuk, kaum muslimin telah bertemu dengan kaum kafir, niscaya kami memeliharakan diri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada seorang pun yang lebih dekat kepada musuh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam." Diriwayatkan An-Nasa'i dan Muslim. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedikit berkata-kata dan sedikit bercerita. Apabila beliau menyuruh manusia berperang, niscaya dengan bersungguh-sungguh dan adalah beliau di antara manusia yang sangat perkasa. Dan orang yang berani saja yang dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan, karena dekatnya beliau dengan musuh. Diriwayatkan Muslim dari Al-Bara. Imran bin Husain berkata, "Tiada Rasulullah SAW menemui suatu pun kumpulan tentara, melainkan beliaulah orang yang pertama memukulnya." Pada sahabat berkata bahwa Nabi SAW sangat kuat pukulannya. Tatkala beliau dikelilingi oleh kaum musyrik, lalu turun dari bahalnya seraya bersabda, "Aku ini Nabi, tidak dusta. Aku ini putra Abdul Muthalib." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Al-Bara. Maka tiada seorang pun yang dilihat pada hari itu yang lebih berani dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan, merendah dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sangat merendahkan diri dalam ketinggian kedudukannya. Ibnu Amir berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jamaratul aqobah di atas unta kelabu. Tak ada padanya orang yang memukul orang lain, orang yang menolak orang lain, dan orang yang berkata, 'Kepadamu, kepadamu.'" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendari keledai yang disusun di atasnya kayu tempat duduk. Dan dalam pada itu orang berkendaraan di belakangnya. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, memperkenankan undangan hamba orang. Beliau menempel sandal dan menampal kain. Dan bekerja di rumahnya bersama keluarganya mengenai keperluan mereka. Para sahabatnya tiada bangun berdiri untuk Nabi SAW, karena mereka tahu akan bencinya Nabi yang demikian. Beliau lalu di hadapan anak-anak, lalu beliau memberi salam kepada mereka. Pada suatu hari dibawa seorang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu orang itu gemetar dari kehebatan Nabi SAW. Maka beliau berkata kepada orang itu, mudahkan saja bagimu. Aku bukan raja. Aku hanya putra seorang perempuan Quraisy yang memakan daging kering. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara para sahabatnya, bercampur baur dengan mereka, seolah-olah beliau salah seorang dari mereka. Maka datanglah seorang asing, lalu tiada mengetahui yang mana beliau. Sehingga ia bertanya dari hal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka, para sahabatnya, meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya duduk pada suatu tempat yang dapat dikenal beliau oleh orang asing yang baru datang. Maka para sahabat membangun suatu tempat yang tinggi sedikit dari tanah liat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di situ. Diriwayatkan Ad-Daruqutni dan Nasa'i dari Abu Hurairah. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanlah bersandar. Kiranya Allah menjadikan aku tebusan engkau. Sesungguhnya duduk bersandar itu adalah lebih mudah bagi engkau. Kata yang meriwayatkan, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar dengan menundukkan kepalanya, sehingga hampir dahinya kena dengan tanah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetapi aku makan seperti hamba saya makan, dan aku duduk seperti hamba saya duduk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan di atas meja makan, dan tidak pada bejana yang diletakkan padanya segala makanan yang disukai atau syukur rujah, sehingga beliau kembali kepada Allah Ta'ala atau wafat. Tiada seorang pun daripada para sahabatnya dan orang lain yang memanggilnya, melainkan beliau menjawab dengan perkataan labaik atau ya. Diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Aisyah. Apabila beliau duduk bersama orang banyak, kalau mereka itu berkata-kata tentang hari akhirat, niscaya beliau masuk bersama mereka. Dan kalau mereka bercakap-cakap tentang makanan atau minuman, niscaya beliau bercakap-cakap serta mereka. Dan kalau mereka berkata-kata tentang dunia, niscaya beliau bercakap-cakap bersama mereka, karena kasih sayang dan merendahkan diri kepada mereka. Mereka itu kadang-kadang menyanyikan syair atau pantun di hadapannya, dan menyebutkan beberapa hal keadaan masa jahiliyah. Dan mereka itu tertawa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum apabila mereka itu tertawa. Dan beliau tidak menghardik mereka selain dari yang haram. Diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Samrah. Penjelasan. Rupa-rupa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kejadiannya. Di antara sifat tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ialah beliau tidak panjang atau tinggi yang bersangatan dan tidak pendek yang menyolok, tetapi beliau adalah sedang apabila beliau berjalan sendirian. Dalam pada itu, tidaklah seorang manusia yang berjalan kaki bersama beliau, di mana orang itu dapat dikatakan tinggi, melainkan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tinggi daripadanya. Kadang-kadang beliau diapit oleh dua orang yang tinggi, maka beliau berada lebih tinggi dari kedua orang tersebut. Apabila kedua orang itu telah berpisah dengan beliau, maka kedua orang tersebut dapat dikatakan tinggi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan sedang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kebajikan semuanya dijadikan pada orang yang sedang atau pertengahan. Diriwayatkan Abu Naim dari Aisyah. Adapun warna kulit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah asharul laun, tidak sangat merah dan tidak sangat putih. Asharul laun ialah warna putih yang gilang gemilang cahayanya, tidak bercampur dengan kuning merah, dan sesuatu dari warna-warna lain. Beliau disifatkan warnanya oleh pamannya Abu Thalib yang bermadah. Putih yang meminta turun hujan. Dari awan dengan wajahnya. Pertolongan bagi anak yatim yang kasihan. Pemeliharaan bagi wanita janda. Sebagian mereka menyifatkan Nabi SAW bahwa kulitnya putih bercampur merah. Mereka mengatakan bahwa yang putih bercampur dengan merah ialah warna tubuh Nabi SAW yang tampak bagi matahari dan angin, seperti muka dan leher. Dan putih yang bersih dari warna merah ialah bagian tubuh yang di bawah kain. Adalah keringatnya Nabi SAW pada mukanya seperti mutiara yang lebih harum dari kasturi yang sangat harum. Adapun rambutnya, maka adalah ia berambut ikal. Kebagusan rambutnya tidaklah dengan kakunya atau lurus seperti duri landak, dan tidaklah dengan keriting atau berlipat-lipat, tetapi di tengah-tengah di antara dua sifat rambut tadi. Apabila beliau menyisir rambutnya dengan sisir, jadilah seakan-akan jalinan pasir. Ada yang mengatakan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memukul kedua bahunya atau sampai menutup kedua bahunya kiri dan kanan. Kebanyakan riwayat meriwayatkan bahwa rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada ujung kedua telinga. Kadang-kadang beliau buatkan rambutnya menjadi empat canggul. Masing-masing telinganya keluar di antara dua canggul itu. Kadang-kadang beliau buat rambutnya ke atas dua telinganya. Maka lahirlah segala pihak rambut yang di atasnya itu berkilau-kilauan cahayanya. Adalah uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kepala dan pada janggutnya 17 helai. Tiada lebih dari itu. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang tercantik mukanya dan yang bersinar-sinar. Tiada yang menyifatkan wajahnya oleh seseorang yang menyifatkannya, melainkan diserupakannya dengan bulan pada malam purnama raya. Dan kelihatan senangnya dan marahnya pada wajahnya karena bersih kulitnya. Sahabat-sahabat mengatakan bahwa wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seperti yang disifatkan oleh sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang bermadah dengan sekuntum syair. Nabi kepercayaan dan pilihan. Ia menyuruh kepada kebajikan seperti cahaya bulan purnama raya yang menghilangkan gelap gulita. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluas dahinya, melengkung kedua bulu keningnya itu, menyempurnakan atau dengan banyak bulunya serta memanjang ke tepi. Ruang putih halus atau ablaj di antara kedua bulu keningnya seolah-olah perak yang putih bersih di antara keduanya. Kedua matanya adalah lapang, sangat hitam mata hitamnya. Pada kedua matanya bercampur dengan warna merah. Dan adalah bulu mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tebal, sehingga bulu mata itu bercampur rapat karena banyaknya. Dan beliau berhidung mancung, artinya hidung beliau lurus mancung. Dan giginya jarang dengan tersusun baik. Artinya jarang-jarang. Apabila beliau tenang dengan ketawa, maka beliau tenang seperti cahaya kilat apabila gilang gemilang. Beliau adalah yang terbaik dua bibir dari hamba Allah dan yang paling lemah lembut apabila mulutnya tertutup. Kedua pipinya adalah menurun, tidak meninggi, tidak bermuka panjang, dan tidak bermuka sangat bulat, berjanggut tebal. Beliau membiarkan banyak yang panjang janggutnya dan mengambil atau mencukur kumisnya. Adalah lehernya yang terbaik dari semua hamba Allah. Tidak dapat dikatakan panjang dan tidak dapat dikatakan pendek. Apa yang tampak dari lehernya bagi matahari dan angin atau terbuka, maka adalah seolah-olah cerek perak yang bercampur emas, yang gilang gemilang dalam keputihan perak dan kemerahan emas. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdada lebar, tidak melampaui daging sebagian badannya akan sebagian yang lain, seperti cermin pada ratanya, dan seperti bulan pada putihnya, yang bersambung antara tulangnya dan di atas dada, dan pusatnya dengan bulu yang lurus seperti ranting kayu yang terpotong. Tak ada pada dadanya dan perutnya bulu yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai tiga lipatan perut yang ditutup oleh kain sarung satu daripadanya, dan dua lagi tampak kelihatan. Kedua bahu beliau besar, banyak bulu pada keduanya. Besar al-karadis, artinya ujung tulang kedua bahu, kedua siku, dan kedua belahan pinggang. Belakang atau punggung beliau adalah lebar. Di antara kedua bahunya itu cap kemadian, yaitu dari apa yang mengiringi bahunya yang kanan. Ada padanya tanda hitam yang mendekati kepada kekuningan. Kelilingnya bulu yang tersusun beriring-iringan, seolah-olah guduk kuda. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam besar kedua lengannya dan kedua hastanya, panjang atau besar kedua pergelangan tangannya, lapang kedua tapak tangannya, sedang panjang anak-anak jarinya. Seakan-akan anak-anak jarinya itu ranting-ranting perak. Tapak tangannya lebih lembut dari sutra, seolah-olah tapak tangannya itu tapak tangan penjual minyak wangi tentang harumnya. Baik tapak tangan itu menyentuh bau-bauan atau tidak menyentuh, orang yang berjabat tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka senantiasalah harinya itu mendapati bau harum. Beliau meletakkan tangannya yang mulia di atas kepala anak kecil, maka dikenal di antara anak-anak kecil itu dengan bau harumnya pada kepalanya. Dan adalah kedua pahanya dan betisnya itu besar yang di bawah kain sarungnya. Beliau sedang gemuk badannya pada akhir masanya atau akhir hayatnya. Dagingnya sambung berpegang-pegangan. Hampirlah adanya atas bentuk kejadiannya yang pertama, tiada berpengaruh oleh kelanjutan usianya. Adapun jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah beliau berjalan kaki seolah-olah beliau berjalan menurun dari batu besar dan menurun dari penurunan. Beliau melangkah condong pada perjalanan kaki biasa. Beliau berjalan kaki dengan cara al-huwaina tanpa berlenggang. Al-huwaina yaitu berdekatan langkah kaki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akulah manusia yang paling serupa dengan Adam alaihissalam, dan bapakku Ibrahim adalah manusia yang paling serupa dengan aku tentang kejadian dan akhlak budi pekerti." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, catatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bapaknya Ibrahim ialah karena beliau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari anaknya Nabi Ismail. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku pada sisi Tuhanku mempunyai 10 nama. Aku Muhammad, aku Ahmad, aku Al-Mahi atau penghapus yang dihapuskan oleh Allah, kekufuran di Makkah, di Madinah, dan di lain-lain negeri dengan sebabku. Aku Al-Aqib, yang penghabisan, yang tidak ada seorang pun nabi sesudahnya. Aku Al-Hasyir, pengumpul, yang dikumpulkan oleh Allah semua hamba-hamba pada hari kiamat di hadapanku. Aku Rasul Rahmah, atau Rasul yang membawa rahmat untuk umat. Rasulut Taubah, atau diterima taubat dengan syarat-syarat dengan barokah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulum Malahim, yang membawa umat bersih daging dan berkumpul dalam menghadapi musuh. Al-Mukafi, atau pengikut, aku ikutkan manusia semua, dan aku Qudsam. Abul Buhturi berkata, Qudsam ialah yang sempurna, yang sempurna dengan mengimpunkan segala kesempurnaan. Dalam catatan, dalam itikaf syar'iyah ada penguraian masing-masing nama itu, yang kesimpulannya demikian. Wallahu alam, Allah yang Maha Tahu.